Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutan kembali membaca matan Jurumiyah. Naam barakallahu fikum. Dan pada pertemuan kemarin kita sudah memasuki babul af'al. Naam, bab tentang fi'il. Barakallahu fikum. Tafadhal dibaca ulang Abu Isa. Babul af'al. Baca ulang babul af'al. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala babul af'ali. Al-af'alu thalathatun: madin wa mudari'un wa amrun. Nahu darba wa yadribu wa adrib. Al-madi maftuhul akhir abadan wal amru majzumun abadan. Naam, barakallahu fikum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala babul af'al. Al-af'alu thalathatun, fi'il terbagi menjadi tiga: madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il madi, mudhari' dan fi'il amr. Nah, telah dijelaskan kemarin, pada pertemuan kemarin telah dijelaskan pengertian tentang fi'il madi, mudhari' dan amr. Nah, nahwu contoh daroba, yadribu, wadrib. Nah, daroba bentuk contoh fi'il madi, yadribunya fi'il mudhari', wadrib untuk fi'il amrnya. Naam. Qala fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi huruf akhirnya selalu fathah. Naam, ini juga sudah dijelaskan kemarin arti dari selalu fathah, yaitu mabni alal fathi. Mabni alal fathinya bisa lafzan, naam, ataupun takdiran, secara lafaz atau secara takdir, yaitu muqaddar. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Wal amru majzumun abadan, dan fi'il amr selalu majzum. Naam. Kemarin kita baru menjelaskan tentang fi'il madi ya. Naam, apa ada pertanyaan sebelum kita masuk ke fi'il amr? Dari antum ada pertanyaan tentang penjelasan kemarin yang berkaitan dengan fi'il madi? Naam, kalau enggak ada berarti kita masuk ke wal amru majzumun abadan, dan fi'il amr selalu majzum. Naam. Barakallahu fikum. Naam, yang tanda jazmnya berupa sukun atau hadfu harfil ilah atau hadfu nun. Naam. Sukun seperti kita mengucap uktub, iftah, ijlis, idrib, nah, itu sukun. Hadfu nun seperti iftaha atau iftahu, iftahi, itu ya, atau uktuba, uktubu, uktubi, nah itu hadfun nun. Atau hadfu harfil ilah seperti yang dari fi'il tardo menjadi kita katakan irdo, yaksa menjadi ikhsa, yarmi atau tarmi menjadi irmi. Nah, hadfu harfil ilah. Ud'u, yad'u menjadi ud'u. Naam, barakallahu fikum. Itu tanda majzumnya ya. Naam. Dan dalam i'rab kita katakan bukan majzum, kita katakan mabni. Dalam i'rab kita katakan mabni. Fi'lul amri mabni ala sukun ala hadfin nun. Nah, ya kita buka sorob al-mumti. Kita lihat fi'il amr yang bawa kitab al-mumti fi'il limit tasrif, buka halaman 218 atau 219. Nah, di situ ada tabel. Ya, buka halaman 218 dan 219. Di situ ada tabel menyebutkan fi'il amr dan fi'il nahi. Nah, fi'il amrnya tasrifannya if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Untuk fi'il nahi la taf'al. Nah, fi'il nahi enggak perlu. Kita bahas fi'il amr. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah, itu ya. Yang fi'il amr mabni ala sukun pada if'al yang sebaris dengan anta. Kalau di kolom sebaris dengan anta. If'al ini kita katakan fi'lu amrin, fi'lul amri mabni ala sukun. Nah, wa fa'iluhu domir musatir wujuban takdiruhu anta. Yang bawahnya, yang barisan antuma, if'ala kita katakan fi'lul amri mabniyun ala hadfin nun. Nah, itu ya, ala hadfin nun. Wa alamatu ala hadfin nun afan. Wal alifu, ada alif kan di situ. Wal alifu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Alif menjadi fa'il di situ, alif. Lalu yang bawahnya lagi antum melihat if'alu. Nah, if'alu itu fi'lul amri mabni ala hadfin nun. Nah, fi'lul amri mabni ala hadfin nun. Barakallahu fikum. Wal wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Nah, alifnya di situ terlewat dari tulisan ya, harusnya ada alif. Alif lil fariqah. Kemudian if'ali. If'ali fi'lul amri mabni ala hadfin nun. Naam. Fi'lul amri mabni ala hadfin nun. Wa wal ya'u domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Ya ini disebut ya makhotobah. Kalau yang if'alu wawunya disebut wawu jama'ah. Yang if'ala alifnya disebut alif isnan. Nah, alif baik pada fi'il madi atau pada fi'il mudore atau pada fi'il amr yang sebagai fa'il disebut apa? Alif isnain. Wawu yang ada pada fi'il waw, fi'il madi atau fi'il mudore atau pada fi'il amr disebut wawu wawul jama'ah. Kemudian ya yang ada pada fi'il mudore dan pada fi'il amr disebut ya mukhatabah. Nah, itu ya. Nah, barakallahu fikum. Itu istilah fa'il, fa'il alif isnan, fa'il wawul jama'ah atau ya mukhatabah. Nah. Kemudian if'ala. Nah, di situ fi'lul amrin mabni fi'lul amri mabni ala hadfinun. Kemudian wal alifu domir mutasil mabni ala sukun fi mahli rafin fa'il. If'alna fi'lul amri mabni ala sukun. Nah, ditisolihi binun niswa wa nun domir mutasil mabni ala fathi fi mahli rafin fa'il. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini untuk yang fi'il sahih. Yang fi'il sahih, kalau fi'ilnya fi'il mu'tal, seperti apa fi'il mu'tal? Kita contohkan misalkan ya da'ayat'u, ya da'ayat'u itu fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal nakis bilwawi ya. Fi'il nakis. Kalau fi'il nakis kita katakan ud'u, ud'uwa. Nah, di situ. Ud'u, ud'uwa artinya apa? Ketika di barisan anta wawunya hilang, ud'u. Ud'uwa. Lalu ud'u yang ininya, yang fi'il wawu jama'anya. Naam. Ud'i, ud'uwa, ud'auna. Naam, barakallahu fikum. Syahidnya untuk fi'il yang mu'tal tanda jazmnya bukan sukun namun hadfu harfil ila yang barisannya anta. Kalau yang barisannya antuma, antum, anti, antuma itu masih hadfun nun, itu masih hadfun nun meskipun fi'ilnya fi'il mu'tal. Nah, itu. Barakallahu fikum. Mengerti untuk tasdiripan sederhana berkaitan dengan fi'il amr? Nah, kalau mengerti kita lanjutkan ke matan. Sebentar, kenapa matan dikatakan wal amru majzumun abadan? Nah, karena amr ini bagian daripada fi'il mudhari', ya. Bagian daripada fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' yang majzum. Fi'il mudhari' ketika majzum apa tanda jazmnya? Sukun atau hadfu nun atau hadfu harfil ila. Nah, itu ya. Maka bahasa fi'il amr juga seperti itu. Majzum tanda jazmnya di situ hadfu nun atau sukun atau hadfu harfil ila. Naam. Namun dalam i'rab yang masyhur kita katakan bukan fi'lul amrin majzum, bukan, namun fi'lul amrin mabni ala sukun atau ala hadfi nun atau ala hadfi harfil ila. Naam. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke berikutnya. Ya, dilanjutkan bacaan berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal mudari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawa'idil arba'i allati yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun. Naam, barakallahu fikum. Wal mudhari'u ma kana fi awalihi ihda az-zawa'idil arba'. Dan fi'il mudhari' yaitu fi'il yang diawali oleh salah satu dari huruf tambahan yang empat. Fi'il yang diawali didahului oleh salah satu dari huruf tambahan yang empat. Ya jima'uha, yang huruf tersebut terkumpul, dikumpulkan pada ucapanmu, kauluka, anaitu. Naam. Barakallahu fikum. Artinya apa? Artinya, fi'il mudhari' itu fi'il yang diawali oleh salah satu dari empat huruf, yang empat huruf itu dirangkum dalam perkataan anaitu. Apa itu? Hamzah, nun, ya, dan ta. Naam, itu ya. Itu fi'il mudhari'. Naam. Kembali ke al-mumtik fi'il mitasrif, antum lihat fi'il mudhari'. Antum lihat fi'il mudhari' di situ halaman 218 atau 219. Ya, kita baca tasrifannya yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Taf'alu taf'alani yaf'alna. Taf'alu taf'alani taf'aluna. Taf'alina taf'alani taf'alna. Af'alu naf'alu. Ah, enam untuk fi'il yang sohi, ya. Kalau fiilnya mu'tal juga sama. Yad'u yad'u yad'uwani yad'una tad'u tad'uwani yad'una dan seterusnya. Artinya apa? Huruf-huruf ini akan selalu ada pada fiil mudhari'. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Apa saja hurufnya? Hamzah, nun, ya, dan ta. Naam. Disyaratkan pada huruf hamzah yang menjadi tanda fi'il mudhari' itu menunjukkan kepada mutakalim, menunjukkan kepada pembicara. Sehingga ketika hamzah itu ada pada fi'il mudhari', kita artikan saya. Aktubu apa artinya? Saya atau aku sedang menulis. Naam. Adribu apa artinya? Naam. Aftahu artinya? Naam, aku sedang atau akan membuka. Itu ya. Jadi artinya disyaratkan dia itu memiliki arti kepada pembicara mutakalim. Kalau ada hamzah yang hamzah itu di fi'il namun tidak memiliki arti mutakalim, maka fi'ilnya bukan fi'il mudhari' lagi. Contohnya apa? Akroma. Akroma yukrimu. Akroma ada hamzahnya enggak? Ada kan? Apalagi contohnya a'lama yu'limu. Akhbaro yukhbiru. Akhbaro ada hamzah enggak? Ada hamzah. Namun hamzah di situ bukan memiliki arti pembicara. Yang dia itu hamzah yang datang untuk ta'diyah, yang menjadikan fi'il itu menjadi muta'adi. Kalau sebelumnya lazim, kalau sebelumnya muta'adi satu menjadi dua dan seterusnya. Nah, yang dari wazan fa'ala bisa dimasukkan ke wazan af'ala, seperti alima menjadi a'lama. Nah, hamzah yang itu bukan hamzah mudhara'ah. Hamzah yang tadi akroma tadi ya, atau yang kita contohkan a'lama. Nah. Kemudian pada apa lagi? Anaitu. Nun. Nun juga disyaratkan dia itu memiliki arti kepada mutakalim ma'aghairihi atau mutakalim yu'adhim nafsahu, pembicara bersama dengan orang lain atau sendirian namun memuliakan dirinya. Apa kita artikan? Kami. Naktubu apa artinya? Kami sedang atau akan menulis. Nah, nukrimu apa artinya? Kami sedang akan memuliakan. Naftahu artinya? Nah, membuka. Di sana ada nun yang tidak memiliki arti mutakalim ma'aghairihi. Seperti pada fi'il narjasa. Narjasa ini fi'il madi, ikut wazan fa'lala. Ikut wazan fa'lala seperti mengucap dahroja. Dahroja yudahriju, narjasa yunarjisu. Nah, narjasa yunarjisu ya. Narjasa di sini bukan fi'il mudhari'. Nunnya bukan tanda dari fi'il mudhari'. Nah, karena itu fi'ilnya juga dibaca fathah akhirnya. Karena ikut wazan fa'lala. Nah. Demikian juga pada ana itu, ya, ya juga disyaratkan dia itu menjadi tanda bagi fi'il mudhari' kalau memiliki arti kepada pembicara apa ya, ya kepada gaib, kepada yang dibicarakan, seperti yaktubu. Dia sedang atau akan menulis. Itu. Barakallahu fikum. Nah, baik menunjuk kepada mufrad atau musanna atau jamak, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, nah, kan gitu. Nah, kalau ya-nya bukan memiliki arti tadi yang dibicarakan, maka dia bukan fi'il mudhari'. Seperti apa? Fi'il yarna'a. Ada fi'il yarna'a. Yarna'a yu yarni'u. Wazannya fa'lala yu fa'lilu. Nah. Barakallahu fikum. Nah, jelas ya untuk matan ini. Wal mudhari'u makana fi awalihi ihda zawaidil arba'. Yajma'uha qauluka anaitu wa huwa marfu'un abadan. Nah, sekarang masuk ke wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari' itu selalu marfu'. Hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jasimun. Sampai kemasukan atau dimasuki amil nasab atau amil jasim. Amil itu pengaruh. Perkara yang mempengaruhi fi'il. Perkara yang mempengaruhi lafaz tertentu sehingga menjadi berubah dari keadaan rofa menjadi keadaan yang lain, itu amil. Nah, fi'il mudhari' secara asal dia marfu, selalu marfu, itu hukumnya, hukum asalnya. Nah, sampai apa? Dimasuki oleh pengaruh nasab sehingga menjadi nasab, atau pengaruh jazm maka menjadi majzum. Nah, barakallahu fikum. Lalu apa amilnya mudhari' ketika tidak kemasukan pengaruh nasib atau jazim? Nah, disebut amilnya itu maknawi. Disebut tajarudu minan nasib wal jazim. Tajarud minan nawasib wal jawasim atau tajarud minan nasib wal jazim itu amil bagi fi'il mudhari' ketika tidak terkena pengaruh. Itu ya. Karena itu ketika antum mengi'rab atau sempat antum mendengar i'rab, yadribu zaidun, yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarudihi minan nasib wal jazim. Nah, itu maksudnya. Maksudnya itu fi'il mudhari' marfu'nya karena tidak terkena pengaruh. Yang disebut amilnya amil maknawi. Yaitu apa? Terlepas dari tadi pengaruh nasab dan jazim tadi. Seperti juga mubtada', dan mubtada' itu kenapa marfu'? Amilnya maknawi. Karena ibtida', karena secara asal dia memulai pembicaraan. Mubtada'. Nah, yang amil maknawi yang antum ingat untuk lebih sederhana dua aja. Yaitu apa? Mubtada' amil maknawinya karena ibtida', kemudian fi'il mudhari' amil maknawinya karena terbebas, terlepas dari amil jazim dan nasab. Nah, itu ya. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Qala huwa marfu'un abadan, fi'il mudhari' selalu marfu', hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazimun, sampai dimasuki oleh amil nasab dan amil jazim. Nah, kemudian pada matan berikutnya kita akan membaca apa saja amil nasab sehingga mudhari' menjadi mansub, dan apa saja amil jazim atau jawazim sehingga mudhari' menjadi majzum. Nah, ketika mudhari' itu marfu', contohnya yadribu Zaidun atau yaktubu Zaidun. Nah, ketika mudhari' itu mansub contohnya lan yaktuba Zaidun. Ketika mudhari' itu majzum contohnya lam yaktub Zaidun. Nah, itu contoh. Nanti pada matan berikutnya akan dirinci perangkat-perangkat penasob dan perangkat-perangkat penjazm. Nah, dilanjutkan bacaan. Siapa yang mau baca? Bergantian apa? Ya. Abu Isa baca. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولا مكي ولا ملجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نعم بارك الله فيكم. فالنواصب عشرة نواصب ada 10 نواصب perangkat yang menasobkan fi'il mudhari'. Perangkat-perangkat yang menasobkan fi'il mudhari' ada 10. Wahia yaitu an, yang pertama an. Wa'lan, yang kedua lan. Idan, yang ketiga idan. Wa'kai, yang keempat kai. Nah, an, lan, idan dan kai ini antum kasih tanda. Empat ini menasobkan fi'il mudhari' secara langsung. Nah, empat perangkat ini menasobkan fi'il mudhari' secara langsung. Artinya kalau datang fi'il mudhari' setelah huruf-huruf ini, maka mudhari'nya mansub karena huruf-huruf ini. Gitu ya. Nah, seperti apa? Seperti antum misalkan mengucap uridu an aktuba. Uridu an aktuba. Aktuba di situ fi'il mudhari'un mansub bi an secara langsung. Nah, mansubnya karena an. Lam. Ya, kemudian apa di situ walamukai dan lamkai disebut juga lam ta'lil. Nah, di sini nah dia menasabkan fi'il mudhari' dengan an dengan perantaraan jawazan. Dengan perantaraan an mudmaro jawazan. Menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara an mudmaro jawazan. Maksudnya apa? Dia tidak menasabkan secara langsung. Yang menasabkan itu an yang disembunyikan. Namun jawazan, apa arti jawazan? Boleh muncul, boleh enggak. Nanti insya Allah kita rinci satu-satu dari an ya. Ini garis besar dulu. Kemudian berikutnya lamul juhud wa hatta wa jawabu bilfa wal wawi wa au. Berikutnya lam juhud hatta jawab dengan fa, wawu, dan au. Nah, ini yang menasabkan fi'il mudhari' perangkat-perangkat yang ini yang barusan kita baca, yang lam juhud, hatta, jawab bil fa, wawu, dan au, menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara an mudmaro wujuban. Gitu ya. Menasabkan fi'il mudhari' dengan perantara an mudmaro wujuban. Nah, artinya apa? Artinya huruf-huruf ini bukan menasabkan fi'il mudhari', namun yang menasabkan itu an. An yang disembunyikan, yang harus wajib disembunyikan. Nah. Yang tadi bisa muncul bisa tidak, yang lamul kai disebut lam ta'lil. Kalau yang an, lan, idan dan kai itu menasabkan secara langsung. Nah, semuanya huruf-huruf yang 10 ini disebut sebagai nawasib. Kenapa? Karena wujudnya huruf ini kalau ada fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub. Gitu ya. Dengan adanya wujud huruf-huruf ini di mengawali fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub. Karena itu disebut nawasib. Nawasib. Meskipun yang menasabkan secara langsung cuma 4 huruf. Yang lainnya menasabkan secara tidak langsung. 6. Nah, sekarang kita masuk ke huruf yang pertama, an. An 6 disebut huruf apa? Harfu nasbin wa masdarin. Nah, ada yang mencukupkan cuma menyebut dua, harfu nasbin wa masdarin. Ada yang menambahkan harfu nasbin wa masdarin wastikbalin. Nah, itu yang jadi catatan penting antum ya. An adalah huruf nasab. Artinya apa? Kalau ada fi'il mudhari' diawali huruf ini, maka fi'il mudhari' itu menjadi mansub. Tak apa tanda nasabnya? Bisa fathah, bisa hadfun nun. Nah, itu. Apalagi? Tanah nasab. Sudah cukup, cuma dua itu. Cuma fathah atau hatfu nun. Fathahnya bisa fathah dohiro atau fathah mukaddaro. Kalau hatfu harfil ilah untuk majzum. Nah, itu ya. An apa tadi? Harfu nasbin. Artinya menasubkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub. Kemudian disebut harfu masdarin karena menjadikan fi'il mudhari' yang setelah an bisa ditakwil menjadi masdar. Masdar, masdarin artinya apa? Menjadikan fi'il mudhari' setelahnya menjadi masdar. Nah, kemudian wastikbalin artinya menjadikan fi'il mudhari' memiliki arti akan datang. Yang sebelumnya fi'il mudhari' itu memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memiliki arti hal, artinya sedang. Kemungkinan kedua fi'il mudhari' itu memiliki arti istiqbal, yang artinya akan datang. Ketika kemasukan an, artinya menjadi pasti akan datang. Itu yang dikatakan huruf istiqbal. Nah, mengerti ya? Jadi poin untuk an adalah huruf nasab, huruf masdar dan huruf istiqbal. Nah, contoh yu'jibuni antakuma. Siapa yang mau irob? Yu'jibuni antakuma. Artinya apa yu'jibuni antakuma? Mengagumkanku engkau berdiri. Yu'jibuni antakuma. Kalau ada yang mau irob, belajar irob silakan. Nanti kalau salah diluruskan. Kalau enggak masih malu, kita irob bareng. Masih malu deh. Yuk cibuni an an kuma. Iya. Yuk cibuni an takuma. Yuk jibu. Iya, silakan. Naam. Abu Isa. Yuk jibu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Aksanta. Pertama kita mengucap fi'lun mudhari'un marfu'un. Nah, gitu ya. Kita sebut dulu status dia itu apa? Fi'il madi mudhari' atau amr. Kita katakan fi'lun mudhari'un fi'lun mudhari'un. Lalu setelah itu kita ucap kedudukannya. Dia kedudukannya apa itu? Marfu' bukan? Marfu'. Marfu'. Marfu'nya karena apa? Karena nah itu karena tajarud tadi yang amilnya amil maknawi. Lalu disebutkan litajarudihi minan nasib wal jazim, karena terbebas dari perangkat nasab dan jazim. Nah, lanjutan apa bisa? Wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, alamat rafa'nya dhamma zahira, yaitu apa? Pada huruf ba yujibu. Ya itu, pada ba itu yujibu karena nunnya itu nun wiqaya. Ya. Lalu wanun lil wiqayati. Wanun lil wiqaya. Artinya nun itu sebagai penjaga wiqaya. Maksudnya menjaga apa? Menjaga fi'il mudhari' agar tidak kasro. Karena ya sukun biasanya menjadikan harakat sebelumnya jadi kasro kan? Seperti kita seperti yang ada di isim ya. Ya enggak? Kalau kitabun dikasih ya menjadi apa? Kitabi. Umun menjadi ummi. Ya itu kan. Kenapa menjadi kasro? Karena harokat munasabah. Nah, demikian juga ya ini ketika masuk pada fi'il menjaga fi'il supaya tidak kasro, sebab fi'il itu enggak boleh kasro. Enggak boleh majrur, makhfud, maka dijaga dengan nun. Ya, maka nun ini disebut nun wiqaya, menjaga fi'il supaya tidak kasro. Nah. Barakallahu fikum. Wal ya maf'ulun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin. Nah. Kalau bahasa ringkasnya gitu, ya maf'ul maf'ul bihi mabni ala sukun fi mahali nasbin. Nah, kenapa disebut fi mahali nasbin? Karena ya tersebut isim mabni. Kalau isim mabni kita katakan fi mahali nasbin. Kalau isim-isim yang mu'rab kita katakan langsung mansubun. Nah, itu ya. Atau bahasa yang lebih baiknya lagi, cara i'rab yang seperti ini. Al-ya'u domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi. Nah itu. Kalau yang tadi dibacakan boleh. Nah, singkat. Apa tadi? Wal-ya' mafulun bihi mabni ala sukun fi mahali nasbin. Boleh. Namun yang lebih berhati-hati kita ngucap. Wal-ya'u domir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi. Kenapa? Karena berkaitan dengan isim-isim yang mabni kita katakan fi mahali nasbin. Nah, fi mahli nasbin, fi mahli raf'in, fi mahli jarin, itu yang mabni mabni. Bukan mengucap langsung mansub atau marfu atau majrur, bukan. Nah, aksantum ya. Masyaallah. Nah, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ada pertanyaan enggak ini? Nah, kalau Allah ada pertanyaan, bisa enggak an masuk kepada selain fi'il mudhari'? Bisa. Nah, jawabannya bisa masuk kepada selain fi'il mudhari'. Contohnya bisa masuk pada fi'il madhi ya. Contoh yu'jibuni an qoma zaidun. Yu'jibuni an qoma zaidun. Nah, bisa seperti itu. Barakallahu fikum. Bukan zaidan. Zaidun, karena zaidun fa'il bagi koma. Nah, kita tulis apa yang tadi dibacakan ya, untuk mencari masdar mu'awal sekarang. Mencari masdarnya. Spidol, ya ini ada. Tadi dibacakan yuk cibuni. Yuk cibuni an. Yuk cibuni an takuma. Nah, yang kita bahas ini annya nih. Yuk cibuni an takuma. An disebut harfu nasbin. Kenapa? Karena membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub. Antakuma mansub enggak? Mansub. Kita katakan takuma fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathah. Kemudian disebut tadi wa harfu masdarin. Kenapa? Karena menjadikan fi'il mudhari' setelahnya bisa ditakwil menjadi masdar. Apa masdarnya? Takwilnya apa takdirnya? Kita cari koma yakumu. Masdarnya apa koma yakumu? Qiyamun. Koma yakumu qiya qiyamun. Nah, gitu ya. Berarti yu'jibuni qiyamun. Yu'jibuni qiya takumu ada fa'ilnya enggak? Fa'ilnya apa? Mustatir wujuban anta. Yang fa'il dijadikan mudhof ilaih. Menjadi yu'jibuni qiya qiyamuka. Qiyamuka. Qiyamuka ya, karena sebagai fa'il sih. Yu'jibu fi'il mudhari' marfu nun wiqaya ya'nya sebagai maf'ulun bihi. Mana fa'ilnya? Tadi dibaca belum fa'ilnya? Fa'ilnya tadi sudah kayaknya kan. Sudah ya? Baca belum? Nah, Pak, ya fa'ilnya ini. Karena kita tadi baca fi'il yu'jibuni fi'il fi'il kan? Kalau kita ngucap fi'il harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Wa an wa madakhala alaihi fi ta'wili masdar fa'il li yu'jibu wa huwa qiyamuka. Nah, atau an madakhala alaihi fi ta'wilil masdar qiyamuka fa'il li yu'jibu. Nah, itu. Ini fa'ilnya qiyamuka. Fa'ilnya ini an an dan fi'il setelah an ditakwil masdar menjadi fa'il. Itu. Coba bertanya kalau bingung. Mengerti ya? Nah, jadi kaidahnya kalau fi'il harus ada fa'il. Yeah. Kalau mubtada harus ada khobar. Tadi sudah disampaikan yu'jibu fi'il mudhari'. Kan itu? Nun wiqaya. Ya'nya maf'ul bihi kan? Masa ada maf'ul bihi segala disebutkan fa'il yang enggak ada. Sedangkan maf'ul bihi itu tambahan aja, fadlah, pelengkap bukan pokok. Berarti harus ada fa'il. Mana fa'ilnya? Kita nyari fa'il setelah fi'il. Kalau enggak ada setelah fi'il berarti mustatir. Untuk fi'il-fi'il yang barisannya huwa dan hiya. Gitu ya. Nah, sekarang lihat belakangnya ada. Ada fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Masdar mu'awal. Ini masdar mu'awal itu disebut dengan takwil tadi. Iya. An wa madakhala alaihi fi ta'wilil masdar. Maksudnya masdar mu'awalnya. An dan fi'il setelahnya ini bisa ditakwil masdar. Bisa dijadikan masdar mu'awal. Yang masdar mu'awal ini bisa kedudukannya sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul, bisa sebagai yang lainnya tergantung konteks kalimat. Nah, yang seperti ini masdar mu'awalnya jadi fa'il. Karena apa? Karena ada amil, amil fi'il yang butuh kepada ma'mul. Makmulnya berupa fa'il. Nah, itu. Barakallahu fikum. Kalau contoh masdar mu'awal yang maf'ul bihi. Iya, contoh yang lain. Uridu. Apa uridu? Aku ingin. An an ashroba. Uridu an ashroba. Ini ya. Apa artinya? Aku ingin minum. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasib wal jazim. Alamatu rafihi doma. An harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin. Kan itu kan? Naam. Asroba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Alamatu nasbihi fathah. Naam. Uridu fi'il muta'addi atau fi'il lazim? Fi'il yang butuh kepada objek atau enggak? Fi'il yang butuh kepada objek. Aku ingin, berarti ada yang diinginkan, kan? Ya itu. Nah, maka kita sudah dapati di sini fi'il dan fa'il ya. Uridu, fa'ilnya mana tadi? Belum dicap ya tadi. Oh, fa'iluhu damiru satir wujuban takdiruhu ana yang tadi ya. Kelewat tadi fa'ilnya. Uridu sudah ada fi'il dan fa'il. Apa yang kita butuhkan berikutnya? Objek maful bihi. Mana maful bihinya? Maful bihi, lihat. Bias secara asal datang secara fi'il dan fa'il. Nah, an wa madakhala alaihi fi ta'wilil masdar sebagai maful bihi. Masdar mu'awal min an wa madakhala alaihi fi ta'wili mafulun bihi. Boleh mengucapkan an wa madakhala alaihi fi ta'wilil masdar mafulun bihi atau masdar mu'awal min an wal fi'li mafulun bihi. Apa masdarnya apa? Ta'wilnya apa? Ta'wilnya syaroba yasrobu syurban. Syaroba yasrobu syurban kan? Nah, berarti masdarnya apa? Syurbun, ya enggak? Uridu an uridu syurba. Annya dibuang, berarti uridu asyurba. Aku ingin minum. Nah, kalau ini enggak perlu dimudhof ilai kepada fa'il karena fa'ilnya masih dalam. Tidak perlu mudhof ilai kepada fa'il karena fa'ilnya masih pada fi'ilnya. Sama. Uridu syurba, aku ingin minum. Berbeda kalau ini yujibuni antakuma, mengagumkanku engkau berdiri. Mengagumkanku engkau berdiri. Ini kan artinya mengagumkanku engkau berdiri ya. Di ta'wil masyar menjadi apa? Yujibuni qiyamuka, mengagumkanku engkau berdiri. Sama artinya. Antara arti fi'il dan masyar mu'awal itu artinya sama. Ya gitu ya. Artinya sama. Kalau kita ganti yujibuni antakumu, nah, fa'ilnya berarti kalian kan wawu ya, antakumu. Nah kan gini, yujibuni antakumu ya, asalnya takumuna kan. Apa artinya? Mengagumkanku kalian berdiri. Apa musyar awalnya apa berarti? Yujibuni kia mukum. Yujibuni kia mukum. Karena wawunya di sini yang tadinya fa'il berubah menjadi mudhof ilai untuk masdarnya. Yajibuni qiyamukun. Nah, artinya masdar mu'awal itu berasal dari fi'il, kemudian dia bisa mudhof ilai kepada fa'ilnya. Kalau fa'ilnya bukan dari mustatir wujuban anta, ana, kalau bukan dari ana. Nah, yang perlu dipahami di sini, kalau belum mengerti banyak nggak masalah. Yang penting ngerti, kalau antum mendapatkan fi'il mudhari' mansub karena an, kalau antum mendapati an, maka fi'il mudhari' setelahnya mansub. Itu aja syahidnya. Kalau antum mendapati an sebelum fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'. Kalau antum mendapati an setelahnya fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' tersebut adalah mansub. Nah, kenapa? Karena an itu huruf penasob, huruf yang membuat fi'il setelahnya menjadi mansub atau menjadi masdar mu'awal, kemudian menjadikan memiliki arti istiqbal akan datang. Nah, nanti di kitab Nahwu lanjutan ada pengecualian, ada an yang masuk pada fi'il mudhari' tidak membuat fi'il mudhari' menjadi mansub. Nah, itu di kitab lanjutan saja dijelaskannya. Insyaallah ya. Nah, artinya apa? Artinya masih ada perincian lain, sehingga ketika ketika antum baca Quran, loh ini kok ada an tapi enggak mansub, kenapa? Berarti enggak benar yang disampaikan. Jawabannya tahapan ilmu yang lain akan disampaikan dari kitab yang lain. Buat enggak perlu dirinci kan seperti ini. Atau cukup ini dulu ya. Nah, yang itu nanti di nanti biar kita perasaan. Iya, itu. Nah, tarqalafikum. Kita tambah satu huruf lagi ya, lan ya. Kemudian apa ini? Lan. Nah, huruf berikutnya adalah lan. Ada pertanyaan tentang an enggak? Kesimpulannya apa? An tadi, an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian huruf kedua adalah lan. Nah, barakallahu fikum. Lan disebut harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Harfu nafyin, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Mirip berarti dengan an tadi. An dengan lan mirip. Nah, diulang, lan adalah harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Iya, perhatikan. Ya, perhatikan papan tulis atau melihat tren ke sini. Iya. 6. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Apa arti harfu nafyin? Artinya huruf yang apabila masuk pada fi'il menafikan kejadian fi'il tersebut, menafikan, menolak. Menafikan apa artinya? Menolak. Menolak atau meniadakan ya. Nah, kalau misalkan kita ngucap adribu Zaidan, artinya apa? Aku memukul Zaid. Berarti ada kejadian pemukulan kepada Zaid kan? Kalau lan adriba Zaidan, aku tidak memukul Zaid, artinya apa? Tidak ada kejadian pemukulan. Nah, itu yang dimaksud dengan harfun nafyin. Huruf yang menolak terjadinya kejadian pada fi'il yang disebutkan. Nah, kemudian harfun nasbin. Apa arti nasbin? Membuat fi'il mudhari' setelahnya menjadi nasob. Apa harfu istiqbalin? Fi'il mudhari' setelahnya memiliki arti akan datang. Yang sebelumnya fi'il mudhari' itu bisa dua arti, arti hal dan istiqbal. Ketika kamu masukkan lan, artinya menjadi istiqbal. Nah, contoh lan yakuma Zaidun. Nah, silakan diganti ya i'rab. Lan yakuma Zaidun. Iya. Abu Salma. Lan yakuma Zaidun. I'rabat. Al-i'rabu, ya. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ahsanta. Wa yakumu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatun nasbihi al-fathatu al-dhahirah. Nah, ahsantum. Wa Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ahsantum, masyaallah. Nah, lancar tad. Barakallahu fikum. Nah, tadi disebutkan lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Nah, ketika kita menyebutkan huruf tertentu, maka lakop yang kita berikan kepada huruf itu harus sesuai, ya. Lakop julukannya. Kalau lan, ya itu yang kita sebut harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Kemudian setelah itu kita dapati fiilnya yakuma. Kita sebut dulu fiilnya itu fiil apa? Jenisnya madi, mudhari atau amr? Ya, kita dapati ini fiil mudhari kan? Maka kita katakan fiilun mudhariun. Kemudian mansub atau marfu atau madzum itu? Mansub. Maka dilanjutkan lagi fiilun mudhariun mansubun. Lalu lanjutkan lagi mansubnya karena apa? Sebab fiil mudhari itu kalau berubah dari marfu ke mansub atau ke madzum harus ada sebab. Enggak boleh tanpa sebab. Karena itu kita sebutkan mansubun bilan. Sebabnya di situ karena lan. Kalau yang pertama tadi kita katakan bi'an. Bi'an kan? Lalu sekarang bilan. Sekarang bilan. Nah, lalu setelah itu sebutkan alamat nasabnya. Karena alamat nasab itu bisa fathah, bisa hatfun nun. Alamat nasab. Nah, di sini alamat nasabnya apa? Fathah. Fathahnya dhahira atau muqaddara? Dhahira. Fathah juga bisa muqaddara kan? Nah, sekarang contoh yang di sini yang dhahira. Nah, contohnya dhahira di situ. Alamatun nasbihi fathah dhahira. Lalu Zaidun. Nah, Zaidun sebagai fa'ilnya. Membahas tentang fa'il nanti ada babnya sebetulnya. Di belakang ada bab tentang fa'il. Jadi kalau antum di sini belum mengerti banyak tentang fa'il, enggak masalah. Yang penting antum sekarang mengerti apa ini? Huruf-huruf yang datang menasabkan fi'il mudhari. Itu dulu. Nah, barakallahu'alaikum. Kalau sekarang sudah mengerti sedikit tentang fa'il malah bagus, apalagi kalau banyak. Namun babnya belum waktunya. Fa'il. Fa'il belum waktunya. Nah, sebagian pelajar atau ikhwan yang belajar nahu atau sorab mundur karena ada istilah-istilah yang enggak dimengerti atau enggak paham. Padahal istilah-istilah itu bukan jadi titik tekan. Namun dalam penjelasan harus disampaikan seperti itu. Disampaikan. Nah, sehingga apa? Ketika enggak paham itu sebetulnya jangan terus minder ya. Yang harus dipahami apa judulnya aja, pembahasannya apa itu. Perkara-perkara istilah lain yang belum sampai, belum dimengerti, sabar, nanti juga akan sampai kepada babnya. Nah, itu. Assalamualaikum. Dan kalau enggak dibahasakan seperti itu susah. Artinya apa? Harus membahasakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa ini nanti sebetulnya pembahasannya. Nah, itu ya. Assalamualaikum. Nah, kita sementara cukupkan dua huruf nasab malam ini yaitu an dan lan. Nah, an dan lan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada, kita cukupkan informasi berikutnya. Ada informasi sedikit bahwa untuk pekan depan taklim jurumiyah waktunya diganti ba'da subuh. Insyaallah, yaitu pagi Sabtu dan pagi Ahad. Kurang lebih 15 menit setelah sholat subuh, sholat dikir lah. Maksudnya setelah sholat di masjid, Masjid An-Nur di Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor Banyumas ya, waktu WIB berarti di daerah Banyumas. Biasanya iya WIB kan banyak. Ini WIB-nya di Banyumas ya. Iya enggak? Iya. Lah itu. Jadi misalkan kalau kita selesai sholat jam 4:30, ya mungkin untuk dikir dan lain sebagainya 10-15 menit lah. Setelah itu mungkin baru kita berusaha untuk mulai. Itu misal ya. Jadi kurang lebih dari waktu sholat itu sekitar, selesai sholat itu sekitar 15 menit lalu mulai insya Allah. Yaitu pagi Sabtu dan pagi Ahad. Adapun untuk malam Sabtu tetap DL3. Malam Ahadnya untuk sorob al-mumti lanjutan yang bab 2, kita akan masuk bab 2 insya Allah. 6 akan di dari awal lagi kita akan baca bab 2 ya. 6 malam Sabtu dan malam Ahad dan malam Senin untuk sorob al-mumti-nya. 6 bab 2. Itu yang bisa diinformasikan para kultifum. 6 ada pertanyaan? Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.